setia lagi seperti yang kau lakukan kepadaku. Bagaimana jika ku telah berjanji lagi seperti yang kau lakukan kepadaku, menyakitkanmu, melukaiku lagi, dan kan ku pastikan aku akan meninggalkanmu, akan ku buktikan bahwa kau bukanlah satu-satunya kekasih untukku. Tak setia lagi.